بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، kita lanjutkan pembahasan kita di الخلاصة في أصول الفقه sampai di wa ma kaifiyatul istidlal bid dalail al ijmaliyah. Siapa baca? Mas Joko. Ya. Oh ya, Bang Budi. Mau baca, Bang Budi? Ya, coba tolong baca, Bang Budi. Wal farqu wa ma kaifiyah wa am halaman 21. Wa ammal kaifiyatul istidlali yahad bid dalaili al ijmaliyati wa hiya al fariqatu faqratus saniyatu في تعريف أصول الفقه، فالمراد بها كيفية كيفية استنباط الأحكام الشرعية. تؤلف لام شمسية. أحكام الشرعية منها حال تعارضها وذلك كتعارض الخاص والعام فإنه يقدم الخاص على العام لأن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية. Dilalah atau dilalah? Dilalah. Zoniyatun. Iya. Wata'arudun nasi. Nasi. Lihat. Nasi. Nasi. Ma'al zahiri. Fa'innahu yakdimun nasu. Yakdam. Yuqaddamu an-nasu ala al-zahiri. Alif lam syamsiyah lagi tu, Bang. Ala al-zahiri li nafsi sababi. Wa ta'arrudul mutawatiru. Mutawatiri. Ya. Ma'al ahadi. Fa innahu yuqaddamul mutawatiru. Alal ahadi linafsi. Wa linafsi sababi. Aydhan. Wa linafsi sababu. Lihat. Aydhan. Alama sana. Alama sana. Lihat. Rafihi. Saraf. Sana. Alama. Sana. Sana. Rifuhu. Fi mabahithil mabahithit ta'adduli. Fi mabahithit ta'adduli. Ta'adduli. Ta'adduli. Ta'adduli. Ta'adduli. Wa tarji'. Wa tarji'. Wa tarji'. Baik, yakfi. Ya, kemarin kita sebelumnya saya ingatkan ya, saya ingatkan tentang definisi daripada usul fiqh. Ya, definisi usul fiqh adalah ma'rifatu ma'rifatu dalail al-fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Ya, itu definisi usul fiqh kemarin kita sudah perjelas kemarin ya. Ada tiga faqrah. Ada tiga apa namanya itu ya? Ada tiga paragraf gitu ya. Usul fiqhi adalah ma'rifatul dalail fiqhi ijmalan. Satu, ma'rifatul dalail fiqhi ijmalan wa ma'rifatu kayfiyatil istifadati minha wa ma'rifatu haril mustafid. Jadi tiga ini. Mengetahui dalil-dalil fiqhi secara ijmal, mengetahui bagaimana beristidlal darinya, mengetahui keadaan mustafid. Ya, keadaan mustafid. Nah, kemarin Syekh sudah menjelaskan faqrah yang pertama yaitu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan sudah kita bahas secara terperinci pada pembahasannya kemarin. Nah, adapun sekarang kita akan membahas yang faqrah yang kedua yaitu bagaimana beristidlal dari dalil ijmal tersebut. Ya. Kemarin kita sudah terangkan apa itu dalil-dalil ijmal. Jadi bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal tersebut. Jadi pertama, usul fiqh itu setelah kita mengetahui, setelah kita punya pengetahuan terhadap dalil-dalil ijmal, dalil-dalil fiqh yang ijmal, maka yang kedua adalah bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal tersebut. Ya, bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal itu. Wahiy al-faqratu tsaniyah fi ta'rif usul fiqh. Nah, ini bagaimana beristidlal terhadap dalil ijmal ini? Ini merupakan paragraf kedua di dalam definisi usul fiqh. Yang merupakan paragraf kedua dalam definisi usul fiqh. Karena kemarin seperti yang baru kita sebutkan tadi, usul fiqh adalah ma'rifatu dalail fiqh ma'rifatu dalail fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifadah minha min dalail fiqhi ijmalan. Fal muradu biha kayfiyatu istinbatil ahkami syar'iyyati minha hala ta'arudiha. Dan yang dimaksudkan dengan bagaimana beristidlal terhadap dalil-dalil ijmal itu adalah bagaimana beristinbat, ya, bagaimana kita beristinbat terhadap hukum-hukum syariat ya, darinya ya gitu ya saat terjadi ta'arud di antara saat terjadi ta'arud ya hala ta'arudiha pada saat kontradiksi ya kontradiksi. Pada saat inkonsistensi ya pada saat terjadi kontradiksi ataupun inkonsistensi ya jadi dengan begitu kita dapat beristinbat ya, melalui hukum-hukum syariat ataupun melalui ilmu usul fikih ini. Konsistensi tadi kalau Indonesianya apa bisa mengesampingkan kontradiksi. Konsisten. Enggak konsisten ya. Itulah dia. Bahasa Indonesia aja belibet gimana bahasa Arab. Wa dzalika ka ta'arudil khas wal 'am. Ya karena kan seperti contohnya ya. Pertentangan dalil khas dengan dalil 'am. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya bahwa benda daripada dalil ijmaliyah itu bisa saja berupa Quran dan sunnah. Ya, karena di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui selama ini banyak dalil am dan juga banyak dalil khos. Yang kadang-kadang kalau kita lihat antara dalil am dengan dalil khos itu kesannya ta'arud. Ya kesannya kontradiksi. Nah, namun dengan ilmu usul fiqh ini kita mampu beristidlal melalui dalil ijmal tersebut. Dapat beristinbat ya, dapat beristinbat terhadap hukum-hukum syariat darinya. Ya, dapat beristinbat terhadap hukum-hukum syariat darinya. apa gitu. Fa innahu, maka di sini ya, yuqaddamul khas 'alal 'am. Ya, kita di sini mendahulukan dalil apa namanya? Dalil khusus terhadap dalil daripada dalil umum. Karena dilalatan khas qat'iyyah. Karena dalil khas itu qat'iyyah. Wa dilalatul 'am dhanniyah, sementara dalil 'am itu praduga ataupun spekulasi. Wa ta'arudun nas ma'al zahir. Dan kontradiksinya nas dengan zahir, ya. Kontradiksinya nas bersama zahir. Maka di sini kita mendahulukan nas daripada zahir. Nah, li nafsi sabab. Ya, karena sebab apa namanya? Sebab tersendiri ya. Ya, nanti insyaallah akan kita pelajari. Jadi kontradiksinya nas beserta zahir. Wa ta'arudul mutawatir ma'al ahad, dan kontradiksinya mutawatir bersama ahad. Fa innahu yuqaddam al mutawatir ala al ahad wa li nafsi sabab aidan. Maka di sini kita mendahulukan mutawatir daripada ahad juga karena sebab apa namanya ya, juga karena sebabnya sendiri gitu ya. Nanti insyaallah akan kita pelajari ala ma sana'rifuhu fi mabahith at-ta'adul wa at-tarjih, yang mana nanti akan kita ketahui pada pembahasan at-ta'adul wa at-tarjih apa sebabnya ya, sebab daripada kenapa kita mendahulukan nas daripada zahir, itu nanti akan ada pembahasannya, dan kenapa kita mendahulukan mutawatir daripada ahad, di mana terjadi ta'arud antara sinonim ini ya, antara khas dengan am terjadi ta'arud, antara nas dengan zahir terjadi ta'arud, antara mutawatir dengan ahad terjadi ta'arud, kontradiksi ataupun inkonsistensi. Seakan-akan loh, tadi ngomong gini, ini sekarang ngomong gini, kok kayak ada kontradiksi kan gitu. Nah, di sini kita mampu beristidlal ataupun mampu beristimbat terhadap hukum-hukum syariat tersebut dari sisi keta'arutannya, dari sisi kekontradiksiannya. Baik, lanjutkan lagi Bang Budi. Wa amma halal mustafidu. Halul mustafidi. Halul mustafidi. Halul mustafidi. Fal muradu bihi ma'rifata ahwa. Ma'rifatu ahwali wa sifati. Ma'rifatu ahwali wa sifati. Ahwalin wa sifatil mujtahidin. Yang zuru fil adillati wa yara wa yundara yang zuru alladhi yang zuru dipandang yang zuru ya, alladhi yang zuru fil adillati alladhi wa yuradzi alladhi ya wa yuradzi wa yurajjihu ba'duha ala ba'dha al-akhar wa yadkhulu fi hadha al-mubahathi aydan ahwalul muqallidi istitradan li'anna al-bahtha isat halil mujtahidi an halil mujtahidi yaqtadil bahtu an halil muqallidi. Nah, jadi sebenarnya ikhwah, ini apa ya, penjelasan untuk definisi usul fiqih ya. Ini hanya penjelasan untuk definisi usul fiqih. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatu dalail fiqhi ijmalan? Apa yang dimaksud dengan kaifiyatul istifadati minha? Ya, maksud dari kaifiyatul istifadati minha adalah kaifiyatul istimbatil ahkamis syar'iyyah minha. Itulah yang dimaksud dengan kaifiyatul istidlal bidalail ijmaliyah. Kemudian apa yang dimaksud dengan halul mustafid? Ya, ma'rifatu halil mustafid. Maka fal muradu bihi ma'rifatu ahwali wa sifatil mujtahid. Maka yang dimaksudkan dengan halul mustafid, ya, ma'rifatu ahwali wa sifatil mujtahid. Mengetahui keadaan-keadaan dan sifat-sifat seorang mujtahid. Ya, supaya kita enggak salah pilih mufti, gitu ya. Supaya kita enggak salah pilih mufti. Maksudnya kalau kita antum dapat dari mana mustainya ini gitu ya. Ya, itulah kita akan mengetahui siapa keadaan ataupun sifat seorang mujtahid itu seperti apa gitu loh. Ya. Nah, begitu. Jadi jangan nanti baca Al-Qur'an aja ya antum bilang mujtahid. Kan gitu ya. Atau baca kitabnya yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin dibilang mujtahid kan gitu. Ya jangan sampai salah kaprah dalam 30 kan mujtahid. Kan iya. Jadi ya berat lah ya kan gitu. Intinya mempelajari usul fiqih itu adalah mempelajari ataupun merupakan sebuah pengetahuan terhadap dalil-dalil fiqih secara ijmal, sebuah pengetahuan terhadap bagaimana beristifadah dari dalil-dalil fiqih yang ijmal, dan pengetahuan keadaan mustafid. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan keadaan mustafid ya maksudnya adalah mengetahui keadaan-keadaan dan sifat-sifat mujtahid. Itu yang dimaksud dengan mustafid. Ya, yang dimaksud dengan mustafid adalah keadaan, mengetahui keadaan-keadaan dan sifat-sifat al-mujtahid. Alladhi yanzuru fil adillah. Ya, ini mujtahid yang mentelaah dalil-dalil tersebut. Ya. Yang mengamati, yang mencermati dalil-dalil itu. Ya, jadi kalau antum nazar itu cermati aja ya, ditelaah, diamati gitu. Iya, ini yang gini. Itu ru'yah itu ya kan. Iya yo. Ya alladhi yanzuru fil adillah, yang mengamati ya. Yang mengamati dalil-dalil tersebut. Jadi dengan kita mempelajari usul fikih ini kita pun tahu keadaan ataupun sifat seorang mujtahid yang mampu mengamati dalil. Misalkan kalau dia dari Timur Tengah itu kita datang ini kita tahu gitu. Ya sebenarnya nggak harus dari datang, seperti misalkan dari biografinya dia, dengan kita membaca biografi seseorang tersebut kan gitu kan, membahas takdil dan jarahnya kan gitu ya, sebagainya lah, ada banyak macam di dalam, pokoknya nanti kan kita pelajari. Intinya kan nanti kita pelajari wa yurajjihu, dan dia juga mampu mentarjih gitu ya, sebahagian atau sebahagian yang lainnya. Wa yurajjihu ba'daha ala ba'dihal akhar. Ya. Dan yang mentarjih sebahagian atas sebahagian yang lainnya. Nah, itulah inilah yang akan kita pelajari dalam usul fiqih, yaitu kita mengetahui keadaan dan sifat-sifat seorang mujtahid yang mentelaah ataupun yang mengamati dalil-dalil tersebut dan mentarjih antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lainnya. Ya, maksudnya sebahagian dari dalil-dalil itu dengan sebahagian dalil-dalil yang lainnya. Jadi dia bilang jadi dia tarjih dalil-dalil itu di antara beberapa dalil tersebut. Ya, jadi dia tarjih dalil yang ini atas dalil yang lainnya. Nah, demikian. Ya, dia unggulkan gitu ya. Wa yurajjih. Ya, antum jangan terlalu jangan sering memaknai wa yurajjih itu artinya menyalahkan ataupun membenarkan, tapi mengunggulkan ya. Jadi dan dia mengunggulkan sebahagian dalil atas sebahagian dalil yang lainnya. Jadi misalkan ada dua dalil, maka dia unggulkan dalil yang ini atas dalil yang ini. Begitu. Nah, itulah yang akan kita ketahui di dalam pelajaran usul fiqih ini. Jadi kita akan mengetahui dalail fiqih ijmal, ya maksudnya dalil-dalil ijmaliyah. Ya, kita akan mengetahui dalil-dalil global, dan kita pun akan mengetahui bagaimana mengambil mengambil petunjuk, mengambil argumen dari dalil-dalil ijmal tersebut. Ya, kita pun akan mengetahui bagaimana mengambil argumen dari dalil-dalil ijmal tersebut. ya, atau yang biasa kita apa kita bahasakan kaifiyah al-istidlal minha, ya, kaifiyatul istifadah minha, kan begitu. Dan juga dengan ilmu usul fiqih ini kita pun akan mengetahui keadaan dan sifat seorang mujtahid, ya, yang bisa mentelaah dan mengamati dalil dan juga mampu mengunggulkan, ya, mampu mentarjih sebahagian dalil atas sebahagian yang lainnya. Nah, demikian. Wa yadkhulu fi hadzal mabhathi aidan ahwalul muqallidi istiqradan. Dan tentunya jadinya, ya, dan tentunya juga pada saat pembahasan ini itu akan masuk juga keadaan seorang muqallid, ya, keadaan seorang muqallid sebagai pelengkap, ya, tentunya demikian, atau sebagai antonimnya, ya, istitradan, ya, sebagai antonimnya ataupun sebagai pelengkap. Mau nggak mau kan gitu, ya. Ya, wa yadkhulu fi hadzal mabhats aidan ahwal al muqallid istitradan. Kalau kita lihat istitradan ngelantur gitu, ya. Ya, sebagai sebagai perlawanannya, sebagai sinonim antonimnya begitu, ya. Iya, sebagai antonimnya. Jadi secara otomatis itu akan masuk gitu, ya, istitradan secara otomatis dalam pembahasan ini, dalam pembahasan halul mustafid ini secara otomatis juga akan masuk halul muqallid gitu loh. Jadi pembahasan halul mustafid ketika kita membahas bagaimana keadaan seorang mustafid, seorang mujtahid, kan, seorang mufti, maka secara otomatis juga akan masuk pembahasan bagaimana keadaan seorang muqallid. Semoga dengan kita mempelajari ini kita pun akan sadar bahwa oh berarti aku muqallid gitu loh. Jadi enggak lagi beranggapan oh aku ini berilmu loh, kan gitu. Aku ini mujtahid, kan ya. Mutlak lagi. Ya, li'anna al-bahtha an halil mujtahid yaqtadhi al-bahtha an halil muqallid, sama seperti misalkan apa? Saat kita membahas tauhid, maka mengandung pembahasan syirik. Jadi saat kita membahas tentang keadaan mujtahid, maka secara otomatis itu akan terkandung pembahasan keadaan muqallid. Oh, dia lagi belajar tauhid, maka secara otomatis dia akan mempelajari syirik, istitradan. Begitu pula dengan ini, saat kita membahas tentang keadaan mujtahid, maka secara otomatis kita akan membahas keadaan muqallid, ya, istitradan secara otomatis. Kita mempelajari tentang manhaj khawarij, otomatis kita otomatis. Betul. Ya, itu secara otomatis, ya, akan tercakup di dalamnya begitu. Yaqtadi, ya, yaqtida. Ya, akan terkandung pembahasan tentang keadaan muqallid. Wallahu a'lam. Jadi paham ya tentang definisi usul fiqih. Jadi simpelnya, ya, singkatnya seperti yang di definisi kemarin, usul fiqih itu, ya, jadi saat kita mempelajari ilmu usul fiqih, maka artinya kita mengetahui dalil-dalil fiqih yang ijmal, mengetahui bagaimana beristinbat dari dalil fiqih yang ijmal tersebut, dan mengetahui keadaan ataupun sifat mujtahid. Ya itu aja. Itulah hasilnya kira-kira begitu. Itulah definisi daripada usul fiqih. Ya. Lanjutkan Bang Mudih bacanya. Wa khulasatu anna usulal fiqh, ya, ini disebutkan lagi, yastamilu ala salasati umuri. Umuri al-ula ad-dalailu al-awwal ad-dalailu ya, ada alif lamnya. Oh, dalailul fiqh al ijmaliyati. Wasal ijmaliyatu. Kaifiyatul istifadati minha. Asalis halul mustafa, ya kan? Halul mustafidi wasifatuhu. Wa amma mawdhu'ul ilmi, wal khulasatu anna usul al-fiqh yashtamilu ala thalathati umurin. Jadi ringkasnya usul fiqh itu adalah mencakup tiga perkara. Ya, jadi ringkasnya usul fiqih itu bahwasannya usul fiqih itu adalah mencakup tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Dalailul fiqhil ijmaliyati. Ya, kalau antum pakai al-awwalnya berarti al-awwalu dalailul fiqhi al-ijmaliyatu. Tapi kalau enggak pakai al-awwalnya ya jadikan dia sebagai badal ya. Ala salasati umurin berarti dalailul fiqhil ijmaliyati kaifiyatul istifadati minha halil mustafi li wasifatihi. Nah ini aja. Ya, jadi usul fiqih itu ya kandungannya adalah dalail fiqih al-ijmaliyah kaifiyatul istifadah minha hal mujtahid wasifatuhu kan gitu ya. Halul mustafid wasifatuhu. Nah itulah dia kandungan yang ada di dalamnya. Ataupun pembahasan yang ada di dalamnya. Jadi pembahasan yang ada di dalam usul fiqih itu membahas tentang dalil fiqih al-ijmaliyah, membahas tentang bagaimana beristifadah dari dalil ijmaliyah, dan bagaimana membahas keadaan mujtahid dan sifat mujtahid mustafid. Nah, begitu. Itulah yang dibahas ringkasnya ya, ataupun singkatnya yang dibahas di dalam usul fiqih. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmul Usul, apa? Usul fiqih itu adalah, ada yang ingat apa yang dibilang Syekh Utsaimin di dalam Al-Usul min Ilmul Usul tentang definisi usul fiqih? Apa itu? Enggak lah. Ilmun yabahathu an adillatil fiqhil ijmaliyah. Kan ini ya? Ilmun yabahathu adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halul mustafid. Ya, apa itu? Ilmun yabahas, sebuah pengetahuan yang membahas. Jadi ya usul fiqih itu sebuah pengetahuan. Usul fiqih itu adalah ilmu kerangka. Bahasa yang berbeda tapi ma'rifat. Ya sama aja. Jadi kalau di sini menggunakan kata ma'rifatu dalailul fiqh al-ijmali, ya sementara kalau Syekh Utsaimin ilmun yabahas, ilmu yang membahas ya. Yang membahas tentang kan gitu. Ya, ya, ya, ya, ya, apalagi kan ilmu kan. Ya, ilmu itu kan pengetahuan yang membahas tentang. Jadi sebuah kerangka yang membahas tentang dalail ijmaliyah, dalil-dalil global, dan membahas tentang bagaimana beristifadah dari dalil global tersebut, dan membahas tentang keadaan mustafid. Ya, sama seperti di sini. Jadi singkatnya tiga, ya, cakupannya tiga. Dalailul fiqhil ijmaliyah kaifiyatul istifadati minha halul mustafid wa sifatuhu. Inilah khulasatu fi usul fiqih. Al-khulasatu fi usul fiqih. Nah, demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dari sini juga kita bisa mulai memahami bahwa dalil ijmaliyah itu bendanya ya sama seperti dalil tafsiliyah, bendanya sama aja. Ya, yang membedakan antara dalil ijmali dengan dalil tafsili seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Kalau dalil tafsili itu terkena pada juz tertentu, bahagian tertentu, sementara dalil ijmali tidak terkena, tidak mengenai, tidak terikat pada juz tertentu, pada bahagian tertentu. Nah, seperti aqimus shalah, maka aqimus shalah ini hanya terikat ataupun terkena pada perilaku tertentu, yaitu apa? Perilaku salat. Aqimus shalah ya enggak terikat dengan perilaku zakat, enggak terikat dengan amalan haji dan sebagainya. Ya pokoknya hanya terikat dengan amalan salat saja. Nah, maka aqimus shalah itu kan nas. Maka nas ini adalah dalil tafsili. Ya, dalil terperinci. Ya, yang terkhusus hanya untuk salat doang gitu loh. Ya, enggak bisa kita bilang zakat wajib. Dalilnya mana? Aqimus shalah. Wah, udah di mana hubungannya kan gitu ya. Enggak ada kaitannya. Maka aqimus shalah, dalil seperti ini kita sebut dengan dalil tafsili. Nah, demikian. Adapun dalil ijmali seperti ungkapan mereka al-amru lil wujub, maka ini dalil ijmali. Ya, al-amru lil wujub, perintah itu untuk kewajiban. Ya, maka ini dalil ijmali. Walau lafaz ataupun ungkapan al-amru lil wujub ini bukan ungkapan Al-Qur'an dan juga bukan ungkapan sunnah. Ini kaidah yang dibuat oleh para ulama kan begitu kan. Namun ini dalil ya, kaidah yang dibuat oleh para ulama. Apakah ada dalil ijmali dari Al-Quran dan Sunnah? Ya ada, banyak sekali. Dan itulah yang akan kita bahas nanti. Ya, seperti dalil am dengan dalil khos. Ya itu kan semua tertera di dalam Al-Quran ya. Nah itulah yang akan kita bahas. Dan itu masuk kategori dalil ijmali. Wa amma ghayatuhu. Ya. Wa huwa al wa amma mawdu'u ilmi usul fiqih. Itu belum kan? Belum kan? Belum. Wa amma al mawdu'u wa amma mawdu'u ilmi usul fiqih. Wa amma mawdu'u ilmi usul fiqih. Mawdu'u ya benar. Wa mawdu'u ilmi usul fiqih. Fa huwa adillatuhu min haitsul awaridi. Awaridil lahiqati laha. Min haitsul kauniha. Min haitsul awaridil lahiqatu laha. Min haitsul awariduhu. Awaridu. Awaridul lahiqati. Lahiqatu. Laha. Min kauniha. Amatun. Amatan. Wa khosotan. Wa amron. Wa nahyan. Wa ghairu dzalik. Wa amma mawdu' ilmi usul fiqih. Adapun pokok pembahasan ilmu usul fiqih itu adalah ya, jadi apa yang dibahas di ilmu usul fiqih kan ya, atau pokok pembahasan ilmu usul fiqih itu apa ya, bagi kita yang mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, maka di sini dijelaskan oleh Syekh. Dan adapun pokok pembahasan ilmu usul fiqih itu adalah argumen-argumen dari segi pertentangan yang terdapat padanya. Pertentangan-pertentangan yang terdapat padanya. Min kauniha ammatun ammatan wa khassatan. Ini berupa keumuman dan kekhususannya. Min kauniha ammatan wa khassatan, berupa keumuman dan kekhususannya. Wa amran wa nahyan, berupa perintah ataupun larangannya. Wa ghairu dzalika, dan sebagainya. Ya itulah pembahasan di dalam usul fikih. Jadi kita maudhu' ilmu usul fikih itu adalah argumen-argumennya. Ya. Argumen-argumen dari segi pertentangan yang terdapat pada pada dalil-dalil tersebut. Ya. Pertentangan yang terdapat di dalam dalil-dalil itu. Ya min kaunihi 'ammatan wa khassatan. Yang terdapat. Ya, yang mengikuti. Ya, lahik, mulhaq, yang teranggap. Ya, kan gitu ya. Al-awarid al-lahiqa, pertentangan-pertentangan yang terdapat padanya. Min kauniha amatan, ya dari segi keumumannya. Wa khasatan, kekhususannya. Wa amran, bentuk perintah. Wa nahyan, bentuk larangan. Wa ghairu dzalika. Nah itulah maudhu ilmu usul fiqih. Itulah yang topik ilmu usul fiqih. Topiknya adalah argumen-argumen dari segi awaridul lahiqalha. Ya misal seperti amah wa khasah, ya, amran wana, itulah yang akan kita bahas. Ya, kita membahas bentuk keumuman sebuah dalil, kita membahas bentuk kekhususan sebuah dalil, bagaimana bentuk dalil yang umum, bagaimana bentuk dalil yang khusus. Oh ini dalil khusus ini namanya. Kita bisa tahu, oh ini dalil umum ini. Oh ini namanya perintah ini. Oh ini namanya larangan ini. Kan? Karena di dalam nas itu larangan gak harus berupa jangan. Gak harus ya. Nah ini yang akan kita pelajari. Perintah juga nggak harus, perintah itu nggak harus ya, pergilah, nah, begitu. Nggak harus begitu. Perintah nggak mesti begitu. Jadi kita akan pelajari bagaimana yang namanya bentuk perintah. Ya sehingga nanti kita nggak jumud. Mana ada Allah perintahkan di situ? Ya iya, memang iya, nggak ada Allah perintahkan. Tapi kita pelajari sirah-sirah perintah di dalam Al-Quran. Bagaimana sirah-sirah perintah di dalam Al-Quran? Bagaimana sirah-sirah larangan di dalam Al-Quran, bagaimana sirah umum di dalam Al-Quran, bagaimana sirah khas di dalam Al-Quran, dan sebagainya. Banyak lagi yang akan kita pelajari dalam pembahasan ilmu usul fiqih. Jadi orang pandi lah ya, memang iya, ya memang jadi orang pandi lah ya, masa ya, belajar jadi orang bodoh gimana kita ya, kan begitu. Nah, jadi dengan demikian kita akan mengetahui mana yang namanya perintah dan mana yang namanya larangan, kan gitu ya. Nah begitu. Misal seperti ungkapan nih sebagai contoh kan gitu kan. Duduk ketepuk kau kan gitu ya. Kan gitu. Duduk ketepuk kau kan gitu. Artinya apa itu? Larangan. Itu bentuknya kan gitu ya. Nah, kita mempelajari bentuk-bentuk kayak begitu. Apanya yang mahdhuf? Mana ada yang mahdhuf? Kalau kau kan gitu ya. Iya, kalau kau duduk kan. Benar. Kalau kau duduk ketepuk kau kan gitu ya. Maka itu maksudnya apa? Larangan. Jangan duduk. Mana ada ustaz ngomong jangan duduk kan gitu ya. Orang dia ngomong kalau duduk ketepuk kau kok kan gitu ya. Enggak ada kan gitu. Enggak ada larangan di situ. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari sirah umum, kita akan mempelajari sirah khusus, kita akan mempelajari sirah amar, kita akan mempelajari sirah larangan dan sebagainya. Ya, mana yang namanya larangan, mana yang namanya perintah. Ya, kemudian kita juga akan mempelajari kaidah-kaidahnya kan begitu. Seperti al-amru lil wujub dan sebagainya. Ya wa amma ghayatuhu. Wa amma ghayatuhu fa huwa al-wusulu. Fahiya al-wusulu ila al-ahkami. Ahkam syar'iyyati min al-adillati tafsiliyati biwasitatiha. Nah, ini jawaban untuk Bang Budi tadi. Berarti jadi pandilah ya ini. Ini ghayahnya. Wa amma ghayatuhu. Ya, dan akhirnya, ya, dan akhir dan adapun akhirnya ya, apa namanya itu ya? Endingnya gitu. Ya, ending dari kita mempelajari ilmu usul fikih apa? Pinter. Masa mau bodoh terus ini? Pak Ayub, aku belajar usul fikih. Wah, pandai lah gue gitu. Iyalah. Ini endingnya kan. Wa amma ghayatuhu dan adapun endingnya fahiyal wusul ila al ahkami syar'iyyah min adillatiha at-tafsila biwasitatiha. Yaitu bisa ataupun sampai ya, maka usul fikih itu menyampaikan kita kepada hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci melalui perantara dari ilmu usul fikih tersebut. Jadi wa amma ghayatuhu fahiya dan adapun endingnya adalah al-wusulu ilal ahkamis syar'iyyati. Sampai kepada ketentuan-ketentuan syariat. Al-wusul ilal ahkamis syar'iyyati, sampai kepada ketentuan-ketentuan ataupun hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci tersebut. Yang kemarin sudah kita jelaskan apa itu dalil terperinci ya. Biwasitatiha, melaluinya. Ya, kemarin usul fikih. Enggak lah, melalui oh iya lah, melalui ya benar ya, melalui usul fikih ya. Yang mana? Biwasitatiha. Amma ghayatu usul usul fikih, kemudian biwasitatiha. Oh sebentar ya. Iya ya, fahiyal wusul ila al-ahkam asy-syar'iyyah min al-adillati at-tafsiliyah. Iya ya, wa seharusnya wa ma ghayatuha kan gitu ya. Bentar, min al-adillati. Yang menurut antum gimana? Min al-adillati at-tafsiliyah. Apa ya? Betul yang wa ma ghayatuhu. Karena ke ilmu kan. Iya, ke ilmu usul fiqih ya. Ke ilmu. Ya, wa amma ghayatu ilmi usul al-fiqh begitu ya, wa amma ghayatu ilmi usul al-fiqh fa hiya al-wusul ila al-ahkam asy-syar'iyyah min al-adillati at-tafsiliyah biwasitatiha. Iya, ini kalau saya pikir ini maksudnya ngarahnya kepada usul al-fiqh, tidak kembali kepada ilmu ya. Mungkin ya. Adapun kalau wa amma ghayatuhu, cuma kadang-kadang pun usul fiqh sendiri dianggap sebagai isim mudzakkar, saya perhatikan berapa kali saya lihat di apa ya? Di ungkapan-ungkapan mereka ya, misalkan seperti min ashmaliha annahu ya, ini anna usul al-fiqh kan gitu ya, tapi annahu katanya jadi udah agak sedikit apa ya enggak udah agak gimana gitu ya, bilangnya sudah kena terlalu terbiasanya mengucapkan kalimat usul fikih, jadi kayak teranggap sebagai isim mudzakkar gitu ya, atau mungkin merujuk kepada penamaan, jadi usul fikih itu nama bukan lagi kalimat secara harfiahnya gitu, jadi secara nama gitu ya, secara nama sudah jadi lakob ya, semacam tarkib mazji gitu, semacam ya, tapi bukan tarkib mazji sih, cuma sudah menjadi lakob bagi suatu benda gitu, bagi suatu penamaan ataupun di sini laqab bagi disiplin ilmu tertentu. Ya, cuma kalau saya sendiri memahaminya biwasitatiha ya, melalui kaidah-kaidah usul fikih tersebut ya. Ya, melalui perantara, Kalau macam kalau terjemah adapun tujuan ilmu usul fikih, hasilnya adalah menyampaikan kita kepada hukum-hukum syariat ya, yang dari dalil-dalil yang terperinci maupun terperinci dengan perantaraan usul-usul itu tadi gitu. Ya kalau saya memahaminya begitu, ya biwasithatiha. Jadi kita sampainya kita kepada hukum-hukum syariat ya, berlandaskan dalil-dalil tafsiliyah tersebut itu melalui perantara usul fiqih. Bukan ya. Ilmunya, bukan kata ilmunya tapi kata usulnya gitu. Ya sama aja. Ya kan artinya kan karena ilmunya kan ya kan bendanya. Uh-huh. Usul fiqih kan bendanya. Ya. Jadi kemudian ilmu usul fiqih kita mengetahui pengetahuan terhadap benda tadi kan gitu. Nah, melalui benda tadi ya kita sampai kepada hukum-hukum syariat ya, dari dalil-dalil yang terperincinya. Jadi dari dalil-dalil yang terperinci tersebut melalui perantara usul fiqih kita bisa sampai kepada hukum-hukum syariat. Ya, kita bisa sampai kepada hukum-hukum syariat. Nah, demikian. Nanti kembali ke ghoyah kan? Kemana? Ke ghoyahnya. Kembali kepada ghoyahnya, biwasithatiha. Karena sini fahiyah deh, fahiyah, biwasithatiha. Ya bisa jadi ya, biwa ya sama aja kan ghayatu karena kembali kepada ghayah pun berarti kan ghayatu ilmi usul fiqih ya, kembali ke situ juga. Iya. Ya bisa jadi itu mungkin lebih selamat ya. Ya masyaallah itu lebih selamat biwasithatiha, ya ini biwasithati ghayati ilmi usulil fiqih kan gitu ya. Ya itu bisa lebih selamat. Ya walau ujung-ujungnya sama aja semuanya. Cuma lebih selamat di dalam sisi bahasa ya, ha kembali kepada ghayah. Ya masyaallah. Ya sama seperti ketika kita katakan wa amma ghayatuhu fahiya, ya hiya kembali kepada ghayah kan gitu. Ya, itu lebih bagus. Kamu anas ya, Ustaz? Hah? Yang biwasithati ha itu, Ustaz. Hanya kepada ghayah. Iya, kembali ke ghayah. Ya, ha kembali kepada ghayah. Jadi inilah ending daripada kita mempelajari ilmu usul fiqih. Yaitu al-wusulu ilal ahkamis syar'iyyah. Kita bisa sampai kepada hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci tersebut biwasithatiha. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ala makna. Annahu labudda min ma'rifati usulil fiqhi annahu itu lam usul fiqh lana tamakkanu ini ya lana tamakkanu min istimbatil hukm asy-syar'i minal dalilil tafsili wadzalika li itu anna. Perlu abang hafalin itu huruf-huruf syamsiah bang ya. Biar enggak buat jadi minat dalilit tafsili dalta minat dalilil minat dalili ya kan minat dalilit tafsili oh ya, masuk menetar lagi ya minat dalilil dalilit tafsili tafsil wadzalika li anna dalila oh iya benar li anna dalilat tafsili wahdahu la yufidu dhalika ya. Jadi penting juga buat kita untuk ngafalin huruf-huruf syamsiah ya, supaya sewaktu kita membaca lam itu langsung diidghamkan kepada huruf berikutnya biar enggak kelihatan jelek aja sih. Nah ala makna annahu la budda min ma'rifati usulil fiqhi linatamakkanu min istinbatil hukmi lanatamakkanu min istinbatil hukmi syar'i min ad-dalil at-tafsili berdasarkan penjelasan tersebut maka hendaklah dari pengetahuan kita ya, annahu la budda ya, hendaklah ia dari pengetahuan kita terhadap usul fiqih ya, min ma'rifati usul fiqih, dari pengetahuan kita terhadap usul fiqih lanatamakkanu min istinbatil hukmi syar'i ya, niscaya kita akan mampu beristinbat ya, kita akan mampu beristinbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci tersebut. Wa dzalika li anna ad-dalil at-tafsili wahdahu la yufidu dzalika, karena dalil terperinci tersebut ya, Karena dengan dalil terperinci itu, dengan dalil terperinci itu sendiri, ya itu nggak bisa memberikan faedah tersebut, gitu ya. Nggak mampu memberikan faedah tadi, gitu. Wadzalika li'anna ad-dalila at-tafsiliyah wahdahu, ya. Karena kalau hanya dengan dalil terperinci itu saja, la yufidu dzalika, tidak bisa memberikan faedah hal tersebut. Itu apa? Faedah dapat memahami, dapat beristinbat dari hukum syariat. Ya, oleh karena itu kita perlu ada pengetahuan terhadap usul fikih. Makanya dikatakan annahu la budda min ma'rifati usul fikhi. Oh enggak, ini bukan lana tamakkan, ini lina tamakkan ya. Ada an yang dihap. Ya, lina tamakkana. Ya. Jadi annahu la budda. Jadi berdasarkan makna ini, ya ala makna annahu la budda min ma'rifati usulul fiqhi. Ya, berdasarkan makna ini bahwasannya ya, bahwasannya kita itu mesti mengetahui usul fikih agar mampu beristinbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalilnya yang terperinci. Karena dalil terperinci itu saja, itu kalau dengan dalil terperinci itu doang kita enggak bisa memberikan faedahnya. Nah, begitulah yufidu dzalika. Ya, jadi lina tamakkana ya. Wow. Itu lam apa namanya? Lam ta'lil ya, bukan lam taukid. Lina tamakkana annahu labudda min ma'rifati usul fikih. Jadi kita tuh mesti mengetahui usul fikih untuk bisa beristinbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalil yang terperinci itu. Jadi kita aqimus shalah, kita bisa beristinbat bahwa salat itu wajib dari dalil yang terperinci tadi, aqimus shalah, itu melalui pengetahuan kita terhadap usul fikih. Kenapa? Karena aqimus shalah enggak ada kata-kata wajib di situ. Ya, tegakkanlah salat. Enggak ada dibilang bahwa salat itu wajib dan kalau enggak salat berdosa. Ya, maka kita bisa beristinbat terhadap hukum syariat dari dalil tadi yang terperinci tadi, yaitu aqimus shalah, bahwa kalau enggak salat orangnya berdosa dan kalau enggak salat akan diazab, kan begitu kan, akan diiqab. Ya, itu melalui apa? Pengetahuan kita terhadap usul fikih. Begitu. Karena dalil terperinci itu saja, kalau dalil terperinci itu sendiri ya, tanpa yang lainnya maksudnya, maka enggak bisa menghasilkan tadi. Gak bisa menghasilkan, ya cuma kita cuma tahu begini. Artinya, ya tunaikanlah sholat. Kan gak ada dibilang gak boleh gak sholat. Kan. Cuma dibilang, ya tunaikanlah sholat, kan gitu ya. Gak ada dibilang kalau gak sholat, kena iqab. Kan gak ada dibilang begitu, gitu. Nah, maka ini kita pelajari dari mana? Ya, dari pengetahuan kita terhadap usul fikih. Kita bisa beristinbat, oh kalau kau gak sholat, kena iqab. Kan gitu ya. Bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat, kena iqab. Bagi mereka yang tidak membayar zakat, kena iqab. Kan? Nah, itu dari pengetahuan terhadap usul fikih. Sehingga kita mampu beristinbat akan hukum-hukum syariat dari dalil yang terperinci itu. Ya, sebab kalau dalil terperinci itu sendiri, ya dalil terperinci itu doang, ya dia tidak dapat memberikan faedah tersebut. Yaitu faedah beristinbat terhadap hukum syariat. Nah, demikian. Ya duduklah, umpama. Ya, kan begitu. Terus dia tidur. Oh, kalau tidur kok kena marah? Oh, enggak ada kok dibilang kalau tidur kena marah. Ustaz cuma nyuruh duduk kok, kan gitu. Kan ya, kan begitu. Nah, itu apa ya? Intinya dalil terperinci tadi tak dapat menghasilkan istinbatul hukum. Ya, istinbatul hukum syar'i. Ya, tidak bisa menghasilkan apa namanya? istinbatul hukum ya. Tidak dapat beristinbatul hukum. Mengambil hukum ya, mengambil hukum. Ya. Jadi kita tidak dapat mengambil hukum dari dalil terperinci tersebut. Nah, begitu. Lain ya. Ya, ijtihad itu hasil daripada istinbat. Ya, ijtihad hasil daripada istinbat. Dan itu kemampuan dia di dalam beristinbat menghasilkan ijtihad. Jadi kemampuannya di dalam beristinbat menghasilkan ijtihad. Nah, begitu. Ya, itulah istinbat ya, mengambil hukum. Atau dengan kata lain istidlal, atau dengan kata lain apa? Istifada. Ya, karena kan wa kaifiyatil istifada minha ay kaifiyatil istinbat al-ahkam syar'iyyah, kan gitu. Nah, demikian. Nah, contohnya di sini ada dicontohkan oleh Syekh. Fa idza qara'na qawluhu ta'ala aqimus salata arafna annahu amrun. Iya. Arafna annahu amrun. Amrun. Bi iqamatiha. Walakinana la na'rifu halal amri biha. Halil. Halil amri biha. Halil amru biha. Halil amru biha. Ala sabilil wujubi. Am nadbah. Amin nadbi. Amin nadbi. Oh, amin nadbi. Amin takhriri. Amin takhyiri. Amin takhri. Amin takhyiri. Lian al amra yastamilu fi kuli hadhihi. Yastamilu. Yastamilu fi kuli hadhihi ma'ani. Kama yastamilu fi ghairiha. Ya. Maka kalau kita baca firman Allah aqimus salah, ya. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah, ya kalau kita bahasa Indonesia kan tegakkanlah salat. Arafna annahu amrun biqamatiha. Kita tahu bahwa itu adalah perintah untuk mengerjakannya, kan gitu ya. Arafna, kita tahu itu. Walakinna la na'rifu halil amr biha ala sabilil wujub amin nadb amit takhir. Akan tetapi kita enggak tahu kalau perintah tersebut itu menunjukkan kewajiban atau justru hanya mustahab, anjuran, atau silahkan pilih aja, ya, ya kan gitu ya, silahkan pilih aja begitu. Jat, ini lana arifu kok jadi halil jat? Sama kayak misalkan seperti kita katakan duduk, ya silahkan dia mau duduk, ya enggak kan gitu kan? Nah, ya kan perintah yang kita sama-sama tahu, arafna annahu amrun biqamatiha. Kita tahu bahwa tegakkanlah sholat. Kita tahu kalau itu adalah perintah untuk mengerjakannya. Akan tapi kita nggak bisa putusin, kita nggak tahu tanpa melalui ilmu usul fikih, pengetahuan kita terhadap usul fikih, kita nggak tahu kalau perintah tersebut itu menunjukkan kewajiban ala sabilil wujub atau justru menunjukkan anjuran atau mungkin silahkan gitu ya, silahkan pilih amit takhir. Li'anna al-amra yasta'milu fi kulli hadhihi al-ma'ani kama yasta'milu fi ghairiha. Karena perintah ini seperti yang terjadi di tengah-tengah kita di realitanya kan gitu. Kadang-kadang menunjukkan makna apa ya, menunjukkan makna wajib, menunjukkan makna anjuran, menunjukkan makna silahkan gitu loh. Jadi fi kulli hadhil ma'ani kama yastamilu fi ghairiha, sebagaimana yang digunakan juga untuk yang lainnya. Misalkan gini, kita mewajibkan, kita bilang juga masuk kau. Kan gitu ya. Sama kan? Masuk kau. Itu mewajibkan. Ya, misalkan kita ngomong ke anak kita, masuk kok ke kamar, wajib kan gitu. Nah pada saat anjuran, ya, pada saat anjuran itu juga ngomongnya sama, masuk kawan kan gitu ya, masuk mas kan gitu. Pada saat pilihan itu juga ungkapannya sama, kita menggunakan ungkapan yang sama, yasta'milu fi ghairiha, menggunakan ungkapan yang sama. Pada saat pilihan pun gitu, masuk kan gitu. Maksudnya ya silahkan mau masuk mau di luar kan gitu, mau dimasuk mau tetap di luar kan gitu. Jadi ungkapannya sama. Nah, begitu. Intinya kata Syekh, li'anna al-amra yasta'milu fi kulli hadhihi al-ma'ani, karena perintah itu ya, itu dapat mengandung makna-makna yang kita sebutkan tadi, kama yasta'milu fi ghairiha, sebagaimana kita yasta'milu atau yusta'mal. Li'anna al-amra, oh ya, li'anna al-amra yusta'malu ya. Li'anna al-amra yusta'malu fi kulli hadhihi al-ma'ani kama yusta'malu fi ghairiha. Ya. Ya benar Bang Ustaz ya. Li'anna al-amra yusta'mal. Ya bukan yasta'mil. Nah begitu. Jadi karena perintah itu digunakan juga untuk makna-makna tersebut, sebagaimana digunakan untuk makna-makna yang lainnya. Nah demikian. Jadi kalau pas wajib ya kita ngomongnya gitu juga. Masuk kau ke kamar. Ketika ngomong sama anak, wajib kan gitu kan? Karena kalau misalkan dia nggak masuk kita pukul, berarti kan wajib. Masuk kau ke kamar kan gitu. Nah saat mempersilahkan juga demikian. Masuk mas kan gitu. Nah, intinya kan sama-sama amar gitu. Nah jadi oleh karena itu kita butuh pengetahuan terhadap usul fikih untuk bisa beristinbat hukum syariat, untuk bisa mengambil hukum syariat ya, dari ungkapan aqimus shalah. Nah demikian. Baik, ada pertanyaan? Apa tadi yang mau abang tanya? Enggak, jadi kalau sudah kayak gitu semua kok mirip semua, Ustaz? Apa yang mirip semua? Masuk Ya, makanya itu yang akan kita pelajari nanti. Iya kan? Ini tuh yang akan kita pelajari kan gitu. Nah, yang jelas kan makanya di sini diperjelas oleh oleh Syekh ya. Diperjelas oleh musannif, arafna annahu amar ya bi iqamatiha. Kita tahu bahwa ungkapan aqimus shalah itu adalah perintah untuk mengerjakan salat. Akan tapi kita enggak tahu jelas di sini bahwa perintah ini wajib ataukah perintah ini anjuran ataukah perintah ini silahkan gitu loh. Iyalah kan gitu. Nah di sini dengan kita mempelajari hukum syariah usul fikih inilah kita akan mampu apa mengambil hukum syariatnya. Apakah hukum syariatnya itu wajib, sunnah, haram, makruh, halal gitu. Nah demikian. Seperti kan kalau perhatikan nggak setiap yang wajib itu dia bahasanya wajib kan? Makanya yang di situ nanti yudinina misalnya hendaklah. Iya. Yudinina ala ilah mijalah bibinah. Iya. Dan ada juga di situ nanti banyak bahasanya gitu yang. Ya seperti contoh di sini. Bukan wajib gitu bang. Iya. Aqimus shalah kan nggak ada kata-kata wajib. Juga enggak ada kata-kata kalau misalkan enggak kita enggak sholat ya akan diiqab kan. Tapi kutiba demikian. Ya. Iya. Nah, kalau itu masih jelas ya kutiba karena kan kutiba itu artinya memang wajib. Nah, demikian. Dituliskan. Iya, dituliskan atau ditetapkan. Cuma memang kata kutiba di dalam bahasa Arab itu bermakna wajib ya, fardhu. Apa namanya? Sudah menjadi apa kebiasaannya ya ketentuan di dalam bahasa gitu ya. Jadi memang bahasa itu kan satu ungkapan kadang-kadang punya makna yang banyak gitu. Tapi baik. Berarti gila ya. Berarti ini bertingkat nanti itu dalam ungkapan itu ada yang dia itu berarti hanya anjuran gitu. Ya iya. Ada dia itu mengwajib mutlak. Gitu. Ya, ha. Bertingkat, ya. Ya, dan ada juga nanti sifatnya takhir pilihan. Ya, kalau bahasa kita biasanya halal ataupun mubah gitu. Masuk yang masuk dapat buah yang enggak masuk air putih. Nah, iya. Masuk tadi. Iya, maka itu nadab, anjuran kan gitu ya. Karena kalau enggak masuk enggak dapat buah kan gitu kan. Kalau di luar aja. Ya, tapi kalau cuma masuk ya pilihan kan gitu ya. Ya kira-kira itu yang akan kita pelajari nanti insyaallah. Baik, lanjutkan Bang Budi. Lakinnana idza arafna fi usul al-fiqh anna mutlaqal amri bil wujubi wa annahu la yusarrifu anhu illa biqarinatin arafna anna as-salata wajibatun biqawlihi ta'ala aqimus salata wa dhalika bistimali al-qiyasi al-mantiqi ya, itu bukan ya mat ya, itu ya unisbah al-mantiqi lakinnana. Nah, jadi kata Syekh melanjutkan penjelasannya, lakinnana idza arafna fi usul fiqhi anna mutlaqal amri lil wujub. Akan tetapi kalau kita mengetahui usul fiqhi ya, idza arafna fi usul fiqhi ya, kalau kita mengetahui usul fiqhi bahwa keumuman perintah itu adalah untuk kewajiban ya, keumuman perintah itu adalah untuk kewajiban, wa annahu la yusarrifu anhu illa biqarinah, dan bahwasannya perintah keumuman perintah itu untuk kewajiban itu tidak terpalingkan kecuali dengan qarinah ya. Arafna anna sholata, maka kita pun tahu ya bahwasannya sholat itu wajib yang terdapat pada firman Allah aqimus sholah tadi. Nah, jadi kenapa? Ya karena kita mengetahui usul fikih. Sebab di usul fikih dikatakan keumuman perintah itu untuk menunjukkan mana wajib dan tidak akan terpalingkan, wa annahu la yusarrifu anhu illa biqarina, dan dia tidak akan terpalingkan kecuali dengan adanya qarina. Ya adanya apa namanya itu ya? Adanya indikasi benar ya. Kecuali karena ada indikasi. Jadi kalau tidak ada indikasi ya maka tidak akan terpalingkan. Jadi dengan demikian taulah kita, maka arafna anna sholata wajibah fi qawlihi ta'ala qimus sholah. Jadi dengan begitu taulah kita bahwa sholat itu hukumnya wajib yang terdapat pada firman Allah tadi yaitu qimus sholah. wadzalika biistimalil qiyasil mantiqiyyi. Dan hal tersebut yaitu dengan cara apa? Menggunakan qiyas mantiqi. Nah begitu. Baik, lanjut. Fanaqul. Fanaqulu aqimu biqaulihi ta'ala aqimu sholata amrun. Wahada huwal dalilu. Wahada huwal dalilu. Dalilut tafsili. Baik, lanjut. Wal amr. Wal amru للوجوب وهذا هو الدليل إجمالي إجمالي فتكون النتيجة فتكون النتيجة أن الصلاة واجبة. طيب فنقول ya, jadi kita katakan begini ya, maka jadi kita katakan begini, aqimu yang terdapat pada firman Allah aqimus shalah adalah perintah. Ya, ya kita sama-sama tahu itu kan perintah ya. Jadi aqimu, tegakkanlah, dirikanlah atau jalankanlah, tunaikanlah kan begitu. Maka itu adalah perintah. Wa hadza huwa ad-dalilut tafsili. Maka ungkapan ini tadi adalah dalil tafsili. Ya, dalil tafsili, aqimus salata, dalil tafsili. Wal amru lil wujub, sementara al amru lil wujub, kaidah ataupun ungkapan al amru lil wujub, hadza huwa dalil ijmali, ini adalah dalil global. Fatakunun natija, maka hasilnya dengan kita menggabungkan kedua itu tadi, anna sholata wajibah. Nah begitu, jadi sholat itu wajib. Jadi kita akan tahu aqimus sholata, kita tahu tentang dalil tafsili ini, dan kita tahu ini adalah perintah amar ya, aqimus sholata. Lalu kita juga mengetahui, karena kita mengetahui usul fikih, kita mengetahui kaidah-kaidah ijmaliyah. Salah satunya apa? Al-amru lil wujub. Maka al-amru lil wujub ini kan dalil ijmali. Hasilnya ketika kita gabungkan fatakunun natijah, maka hasilnya annas salata wajibah. Salat wajib. Nah, begitu. Kenapa? La yusarrifu anhu illa biqarina. Nah, demikian. Wahakadha naqulu fi qawlihi ta'ala la ta'kulul riba, la ta'kulul riba, la ta'kulul riba, la ta'kulu, la ta'kulu naha, nahyun, oh nahyun, wa nahyu li tahrimi fa'aklu riba haramu. Nah, wahakadha, begitu juga kita katakan ya, begitu juga kita komentari firman Allah la taqulu la ta'kulur riba. Ya, ketika kita ingin mengomentari ataupun kita ingin beristimbat lah begitu ya. Jadi kita katakan pada firman Allah la ta'kulur riba, la ta'kulu nahyun. Itu kan larangan. La ta'kulu, jangan makan. Ya, janganlah makan. Larangan. Dan larangan ditahrim. Larangan itu untuk kan kemudian kan kita tahu karena kita sudah mengetahui usul fikih, dan di usul fikih itu kan kita pelajaran usul fikih itu adalah pelajaran ataupun pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah ijmaliyah kan gitu. Kan tadi baru kita pelajari. Nah, salah satu kaidah ijmaliyah yang ada di usul fikih adalah an-nahyu litahrim. Ya, an-nahyu litahrim. Maka dengan begitu hasilnya apa? Aklur riba haramun. Makan riba berarti haram. Nah, begitu. Jadi la ta'kulur riba berarti hasilnya la ta'kulu, larangan. Kan begitu. Kemudian an-nahyu litahrim berarti aklur riba haramun. Nah, itulah hasilnya. Nah, kemudian lanjut. Wa bihadza yatabayyanu lana annahu laula usulil fiqhi. Laula usulul fiqhi. Usulul fiqhi lama istata'na istimbatul ahkami asy-syar'iyyati min al-adillatiha min adillatiha tafsiliyyati. Nah, jadi ini kesimpulannya sampai dimerahin ya. Wa bihadza yatabayyan lana annahu laula usulul fiqhi lama istata'na istimbatul ahkami asy-syar'iyyati min adillatiha tafsiliyyah. Dan dengan ini jelaslah bagi kita, Jadi dengan penjelasan-penjelasan tadi, maka terang benderanglah bagi kita bahwasannya kalau tidak ada usul fikih, niscaya kita tidak akan bisa mengambil ataupun beristimbat terhadap hukum-hukum syariat dari dalil yang terperinci tersebut. Ya begitu ya. Jadi sampai-sampai si Syekh ngomongnya begini ya. Wa bihadza yatabayyan lana, dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya ya. Kan begitu. Jadi dan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya terang benderanglah bagi kita, jelaslah bagi kita, andaikan tidak ada usul fikih, niscaya kita tidak akan mampu mengambil ya. Tidak akan mampu istimbat menyimpulkan. Menyimpulkan gitu ya. Ya, mengambil hukum syariat dari dalil yang terperinci tadi. Kita enggak akan bisa. Ya, misalkan datang ke musala al-Amin ya. Ini wajib atau enggak wajib ini ya? Kan gitu ya. Ya, karena enggak ada usul fikihnya di situ kan gitu ya. Kan gitu. Ya, enggak ada usul fikihnya. Ini wajib atau enggak wajib ya? Atau boleh-boleh aja ya, kan gitu ya. Atau takhir atau nadab kan gitu. Nah, demikian. Pakailah masker. Ini harus atau enggak harus ya? Atau ini pilihan aja ya, suka-suka aja kan gitu ya. Nah, jadi melalui usul fikih lah kita dapat beristimbat. Kita dapat beristimbat terhadap tekstualnya. Walaupun itu bukan hukum syar'i. Jadi maksudnya gini, salatlah ya, cuma Pak Rotel bilang gitu. Yang hari Kamis diundang kemarin sampai akhir puasa datang. Ups. Itu wajib ya. Iya. Nah, kira-kira begitu. Ya kenapa? Ya kita belajar usul fikih kan gitu ya. Jadi demikian ya ikhwah. Intinya kata Syekh di sini sampai dimerahin ya, wa bihadza yatabayyan lana annahu laula usul fiqh lamastata'na istinbatal ahkam asy-syar'iyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Walaupun dalilnya terperinci. Karena dalil terperinci ini juga kadang-kadang tidak menggunakan apa sirah-sirah yang jelas bagi kita. Tapi kalau misalkan ya kutiba alaikum kan gitu ya. Kutiba alaikum biqiyamish shalah, ya itu entah kan gitu ya. Kutiba alaikum biqiyamish shalah, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan ataupun untuk menunaikan salat, ya jelas. Ini masalahnya Allah ngomongnya aqimush shalah, tegakkanlah salat. Ya, ini bisa saja wajib, bisa saja nadab, bisa saja takhir. Ya. Nah, oleh karena itu dibuatlah usul. Ya. Dibuatlah kaidah. Yang begitu. Iya. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Ijmali kan kemarin saya bilang bisa juga berupa Al-Qur'an. Berarti ada yang dari Al-Qur'an itu dari ijmali yang dia syamil kulli amr gitu misalnya. Syamil kulli dari tafsir gitu. Kalau yang Al-Quran memang saya enggak nemu ya. Cuma kalau ya kayak yang hadis gitu kan ada, seperti misalkan al-muslimun ala syurutihim, itu kan syamil. Iya, tercakup untuk juz'iyat ya. Jadi tidak pada juz tertentu, tapi mencakup bahagian-bahagian gitu. Mencakup bahagian-bahagian. Terus untuk sholat, ya. Dari jemaali kan dia syamil kulli al-amr ya. Al-amru lil wujub. Nah, itu kan al-amru lil wujub kan mencakup aqimus shalah, mencakup ya, waatuz zakah kan gitu kan. Iya. Kemudian yang di Al-Qur'an tuh enggak ada sama. Kalau dari jemaali yang berupa Al-Qur'an gitu. Saya belum nemu juga memang. Iya, belum nemu. Dia mencakup untuk semuanya kan. Ya, artinya mencakup untuk bahagian-bahagian untuk banyak bahagian, tidak hanya terikat pada bahagian tertentu gitu kan. Saya pikir ada sih, cuma kitanya aja mungkin enggak hafal Al-Qur'an kan gitu. Ya, kalau hafal mungkin bisa kita contohkan. Ini takdirnya dibuang ini kan. Launya. Takdirnya laula. Kalau mau judul. Oh, maksudnya kabarnya dibuang. Iya. Ya. Baik, lanjut. Ya, biar cepat. Walil jahli. Bi hadzal ilmi. Zallat. Ya qadama. Aqdama. Mana? Zallat. Kayya, zallat aqdimu. Aqdamul katsirin. Zallat walil jahli bi hadzal ilmi. Ya, zallat aqdamu katsirin. Kasir niman tasaddara. Ya, ya. Mimman tasaddara ya. Tasaddara lil ilmi. Wal fatwa. Iya. Duna ma'rifatin bihi. Duna ma'rifatin, iya benar, bihi. Fa ahalla haramullahi. Fa ahalla haramallahi. Iya. Wa harrama halalahi. Halala. Wa harrama halalahu. Iya. Baik, lanjut. Falal. Falal ilmu mit dalili al ijmali wahdahu yufidu walal ilmu bid dalili tafsili wahdahu yufidu. Nah, ada lagi enggak? Sebentar, cukup ya. Walal ini tadi abang baca apa? Walal jahlu atau walil jahlu? Walil jahli ya? Walil jahli bihadal ilm. Iya, walil jahli ya. Baik, walil jahli bihadal ilmi zallat aqdamu kathirin mimman tasaddara. Tasaddara apa ya? Muncul. Apa? Oh iya ya. Barang siapa yang memunculkan ya. Mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa ya. Duna ma'rifatin bihi fa ahalla haram Allah wa harrama halalahu. Dan karena dan karena kebodohan terhadap ilmu ini, ya maksudnya karena ketidaktahuan terhadap usul fikih, ya. Jadi dan karena jadilah banyak yang berdiri. Ya, ini memang walil jahli ya. Yang pas ya. Walil jahli atau walil jahlu? Walil jahli ya. Kan huruf jahlu. Berarti ini jumlah apa? Fi'liyah. Zallat. Jumlah fi'liyah ya. Berarti jumlah fi'liyah ya. Ya, jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau gitu berarti asalnya gimana? Wazallat. Zallat. Wazallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa. Lil jahli bihadal ilmi gitu. Jadi wanya tetaplah lah ini kan. Ya. Wow, istinafia. Wazalat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi lil jahli bihadal ilmi. Jadi memang lil jahli ya. Baik, berarti gini ya. Walil jahli dan karena ketidaktahuan terhadap ilmu usul fikih ini, ya, niscaya banyak orang yang tergelincir ya. Banyak orang yang tergelincir dari orang-orang yang memunculkan ilmu dan fatwa. Ya, dari orang-orang yang berfatwa dan apa ya? Dari orang-orang yang berfatwa lah kita bahasain gitu aja ya. Jadi banyak orang-orang yang tergelincir tatkala berfatwa gitu ya. Ya, tatkala berfatwa. Duna ma'rifatin bihi. Ya, karena tidak ada pengetahuan terhadap usul fikih. Niscaya maka lalu dia pun menghalalkan keharaman Allah dan mengharamkan kehalalan Allah, begitu loh. Maksudnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, jadinya begitu. Kenapa? Karena kebodohan dia ataupun ketidaktahuannya terhadap ilmu ini. Zallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa. Tergelincirlah kebanyakan dari orang tergelincirlah mereka-mereka yang berfatwa gitu ya. Ya, singkatnya zallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa, ya tergelincirnya orang-orang yang berfatwa. Ya, kenapa orang-orang yang berfatwa tersebut tergelincir? Ya, karena dia enggak tahu ilmu ini. Namun begitupun di sini Syekh tetap memberi catatan ya. Falal ilma bid dalilil ijmali wahdah yufid. Jadi pengetahuan ataupun ilmu terhadap dalil ijmali wahdah. Jadi pengetahuan terhadap dalil ijmali itu tidak akan berfaedah. Ya, tidak akan bisa memberikan faedah. Dan pengetahuan terhadap dalil tafsili itu juga tidak akan bisa memberikan faedah. Artinya apa? Saat antum mengetahui dalil ijmali, maka antum juga harus mengetahui dalil tafsili. Ya, antum hanya punya alat, hanya punya kerangka, tapi yang mau diubek-ubek nggak ada. Ya, apa yang mau dihasilkan? kan gitu ya. Oleh karena itu apa? Al-Quran hafal, hadis hafal, usul fikih tahu. Jangan usul fikih tahu, Al-Quran nggak hafal, hadis nggak hafal. Apa yang mau dibuat? Atau sebaliknya, Al-Quran hafal, hadis hafal, usul fikih nggak tahu, nggak bisa beristimbat. Jadi falal ilmu bid-dalil ijmali wahdah yufid. Nggak ada faedahnya gitu loh. Anfaedah. Walal ilmu bid-dalil tafsir wahdah yufiduhu. Ya juga nggak faedah. Berarti apa? Kita harus menggabungkannya. Nah, ini secara nggak langsung juga dia ingin mengatakan bahwasannya memang pentingnya kalau dalil tafsili, insya Allah hampir rata-rata orang bekerja keras di dalam meraih dalil tafsili, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kan gitu ya. Banyak orang yang bekerja keras dalam hal ini, tapi tidak bekerja keras dalam hal apa? Al-ilmu dalil ijmali. Nah, demikian. Jadi singkatnya, kita tahu usul fikih, tapi kalau bahannya nggak ada, ya nggak guna. Kita punya bahan tapi usul fikihnya nggak tahu, ya nggak guna juga gitu. Nah demikian. Berarti apa? Ya harus tahu dua-duanya. Mengetahui dalil tafsili dan mengetahui dalil ijmali. Nah, oleh karena itu sampai ada judul di sana apa? Sampai ada judul buku usul fikih yang judulnya apa? La yasa? Gimana? Apa namanya? La yambari jahluhu alal faqih gitu. Kan ada itu judul-judul apa judul kitab usul fikih itu la yang bagi jahluhu alal faqih gitu. Kalau enggak salah begitu judul kitabnya. Ya sampai dikasih judul kayak begitu. Jadi enggak sepatutnya seorang faqih itu enggak tahu usul fikih. Ya, dan begitu. Ini kalau kalimat terakhir ini bahaya. Pelan ngabin tadinya salah menterjemah. Tidaklah ilmu dan tidaklah pengetahuan dengan dalil yang terperinci tok bermanfaat. Ini kan al ilmu bidalil atau al ilmu bidalil ditafsili wahda la yufidu. Kalau enggak gitu dibikin deh. Ya. Ya sama aja kan? Ya sebetulnya sama memang ini kan lal ilmu bidalil tafsili wahdahu yufidu. Lupa kita dengan lambi depannya tadi akhirnya ya bermanfaat. Kan gitu maksudnya loh. Iya kalau lupa ya. Lupa kita. Tapi kan udah kita kasih tidak dari di awal ya, ya sama aja sih. Tidaklah ilmu dengan tidaklah pengetahuan terhadap dalil yang tafsili utop bermanfaat. Ya. Kan depannya udah ada tidak. Iya. Ya. Nah, ya, tapi kita lupa lapas lanya aja udah habis ini. Ya jadi pengetahuan terhadap dalil ijmali tok itu tidak berfaedah. Sebaliknya juga begitu, pengetahuan terhadap dalil tafsili tok juga enggak ngasih apa namanya? Enggak memantapkan pengetahuan gitu loh ya. Ya. La yufiduhu. Sama kayak semalam dengan lam yakun. Ya kan gitu. Lam yakun ilmu usulul fiqh alladhi nadrusu al-yawma fi wad'i al-hali. Ma'rufan. Kan sama itu. Tidaklah ilmu usul fikih yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau lupa, paham. Jadi kalau kita lupa, kita akan beranggapan, oh ma'ruf berarti gitu ya. Oh iya. Padahal maksudnya nggak ma'ruf. Oh Bang Budi kemarin ya. Iya benar. Ini kok? Iya betul paham. Nggak paham saya yang dipermasalahkan Bang Usep, paham saya. Iya, falal ilma bid-dalil. Mana yang baca? Enggak, bukan Abang yang baca. Abang nanya, "Oh, berarti usul fikih mana tadi, Bang? Halaman berapa tadi?" Halaman 8. Mana dia? Lupanya Pak aku juga. Oh iya, ini. Oh, berarti usul fikih di dahulu sudah ada kan gitu ya. Maksudnya di ya padahal sini jelas lam yakun gitu loh. Lam yakun gitu. Ya, lam yakun ma'rufan. Tidaklah ilmu usul fikih di zaman dahulu ma'ruf. Jadi, paham. Jadi kena sangki panjangnya kita lupa, oh ma'ruf. Oh berarti ilmu usul fikih di masa awal Islam ma'ruf, sudah diketahui kan gitu ya. Padahal lam yakun. Iya, betul. Paham. Ya, jadi maksudnya falal ilmi bid dalil ijmali wahda yufidu. Salah paham gitu ya. Iya. Ya, paham. Baik, masyaallah. Iya, demikian. Jadi memang itulah uniknya. Sebenarnya enggak bahasa Indonesia, enggak bahasa Arab aja. Kadang-kadang bahasa Indonesia ada juga gitu loh. Iya, ada juga yang kayak gitu. Cuma dengan konteks seperti jarang kita gunakan. Jarang ya. Iyalah. Iya, ini masalah adab fil-lu kok ya kan ya. Ataupun apa namanya? Badi ya. Ini masuk ke kategori badi atau bayan ini istilahnya. Badi ya, badi atau apa? Ya kalau yang seperti ini nih ya. Lain lagi. Kalau enggak salah masuk ke pelajaran badi ini kayak begini. Baik, lanjutkan Bang Budi. Falabudda min ajtima'id dalilina. Falabudda min falabudda min ajtima'id dalilaini. Oh, dalilaini dalilina. Falabudda min ajtima'id dalilaini. Lil wusuli ilal hukmi syar'iyyati. Ilal hukmi syar'i. Hukmi syar'iyyati. Mana tanya bang? Oh, ilal hukmi syar'i. Syar'i. Aisyu yantazimu minhuma qiyasun iqtirani. Iqtiraniyun. Iqtiraniyun min asy-syarqi min asy-syaqli. Misal. Al awwali. Indal mantiqiyyati. Indal manatiqati. Oh, indal manatiqati. Yakunu dalilu tafsili. Fihi muqaddimatuhu. Fihi muqaddimatuhu sughra. Wad dalilu al-ijmali muqaddimatuhu kubra wan natijatu hiyal hukmi syar'i. Iya. Nah, jadi falabudda min ijtima'id dalilaini lil wusuli ilal hukmi syar'i. Jadi kata Syekh di sini adalah kita memang menggabungkan keduanya, ya. Mesti menjamak keduanya ya, untuk bisa sampai ke hukum syariat, ya, untuk bisa sampai kepada hukum syar'i. Haitsu yantazimu, apa intazama ikhwan? Menghasilkan ya. Haitsu yantazimu minhuma qiyasun, ya, sehingga dari keduanya tersistematislah qiyasun iqtiraniyun. Iqtirani apa ya, coba lihat lagi. Apa namanya, dari kesulitan, indikasi-indikasi, iya, dari mungkin begitu ya, saka dari bentuk yang kias-kias yang terkait gitu ya. Kias-kias yang terikat lah ya. Iqtiraniyun minasyaqlil awal, ya, yang terhubung dengan dengan bentuk yang pertama, ya, minasyaqlil awal indal manatiqah, ya, di sisi orang-orang mantik. Yakunud dalil at-tafsili fihi muqaddimatuhu sughra, maka jadilah dalil tafsili di dalamnya terdapat pendahuluan-pendahuluan yang kecil gitu ya. Wad dalil ijmali muqaddimatuhu kubra, sementara dalil ijmali muqaddimahnya itu ataupun pendahuluannya itu ya, ataupun kata penghantarnya itu besar. Wan natijah hiya al-hukmu syar'i, dan hasilnya ya, wan natijah hiya al-hukmu syar'i, hasilnya adalah hukum syariat. Ya, jadi singkatnya ikhwah, seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi, lal ilma bid dalil ijmali wahdah yufid walal ilma bid dalil tafsili wahdah yufid fala budda min ijtima'id dalilaini lil wusuli ilal hukmi syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.